Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang membuka pasal yang lain, faslun, idza kana musalliyan munfaridan sajada liqiraati nafsihi. Ya, seandainya seseorang salat ya secara munfarid, salat sendiri, sajada liqiraati nafsihi, ya maka disyariatkan baginya dia untuk sujud karena bacaannya sendiri. Ya, ketika seseorang yang salat munfarid, apakah itu ya salat sirriyah atau salat jahriyah yang dibaca dengan sir atau dengan jahr, namun dia kemudian melewati ayat sajdah, maka tetap disyariatkan baginya untuk sujud sahwi, untuk sujud tilawah karena bacaan sendiri tersebut, walaupun dia tidak dalam keadaan berjamaah, ya tetap disyariatkan. Falau taraka sujudat tilawati wa raka'a, ya seandainya seseorang yang meninggalkan sujud tilawah, dia melewati ayat sajdah, ya kemudian dia tidak melakukan sujud tilawah wa raka'a, kemudian dia ya hendak rukuk, ya hendak rukuk sedang dalam keadaan berpindah untuk rukuk. Thumma arada an yasjuda litilawati lam yajuz. Ya, awalnya dia tidak ingin melakukan sujud tilawah ketika dia melewati ayat ya sajdah, namun yang dia ingin lakukan adalah ya rukuk. Dia sedang berpindah ya untuk melakukan rukuk, di dalam keadaan berpindahnya tersebut hendak melakukan rukuk, kemudian dia ya berubah keinginan ingin melakukan sujud tilawah. Ini yang sedang beliau bahas. Ya, berubah keinginannya yang tadinya dia ya sedang takbir intiqal untuk melakukan rukuk, kemudian dia memindah atau mengganti melakukan sujud tilawah. Apakah boleh hal tersebut? Lam yajuz. Ya, kata Imam Nawawi, hal tersebut tidaklah boleh. Ya, tidaklah boleh. Karena hakikatnya itu sudah ya perpindahan antara rukun yang satu dengan rukun yang lainnya. Ya, tidak boleh. Fa in fa'ala ma'al ilmi batalat salatuhu. Kalau dia kenyataannya lakukan hal tersebut, yakni awalnya dia tidak ingin sujud tilawah dan dia sudah bergerak ya berkeinginan dalam rangka untuk rukuk, kemudian dia ya nyatanya berubah keinginannya kemudian melakukan sujud tilawah, ma'al ilmi, dan dia tahu bahwa hal tersebut adalah tidak boleh, batalat salatuhu, ya maka salatnya adalah batal. Ya, salat orang tersebut adalah batal. Ya, melanggar hal yang wajib dan juga meninggalkan rukun salat dalam keadaan mengetahui dan juga melanggar, ya sebagian awal, melanggar kewajiban salat dalam keadaan mengetahui, begitu pula meninggalkan rukun salat, maka itu membatalkan salat. Ya, bagi orang yang mengetahui hal tersebut, bahkan kalau rukun, maka itu tidak ada toleransi sama sekali dan terhitung salatnya batal. Ya, adapun meninggalkan wajib salat sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hadis Muawiyah bin Hakam. Ya, Muawiyah bin Hakam dia berbicara di dalam salatnya. Kemudian dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhihi as-salata la yasrahu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa at-tasbihu wat-takbiru wa qira'atul Qur'an." Ya, sesungguhnya salat ini tidak boleh dimasuki sesuatu apapun ya dari perkataan manusia. Nabi SAW tidak perintahkan Muawiyah untuk mengulang salatnya. Ya, tidak perintahkan untuk Muawiyah untuk mengulang salatnya, ya karena dia melanggar hal yang wajib, yakni melanggar diam ketika salat. Ya, itu hal yang wajib. Ya, karena dia tidak tahu, Nabi SAW tidak perintahkan dia untuk mengulang salatnya. Adapun kalau meninggalkan rukun, ya meninggalkan rukun salat, ya baik dalam keadaan mengetahui atau tidak mengetahui, maka itu tidak ada toleransi dan salatnya terhitung tidak sah. Sebagaimana ya hadis yang bahwasanya ada sahabat yang salat tidak tuma'ninah. Ya, tidak tuma'ninah, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Nabi SAW perintahkan dia untuk ulang lagi salatnya padahal dia tidak mengetahui. Ya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ya, kembalilah dan salatlah karena engkau belum salat. Ya, sahabat tersebut tidak mengetahui, sehingga setelah 3 kali mengulangi, la uhsinu ghairahu fa'allimni, ya aku tidak bisa salat lebih baik dari ini, maka ajarkanlah aku. Sahabat tersebut tidak mengetahui, namun Nabi SAW tidak memberikan toleransi kepada sahabat tersebut karena meninggalkan rukun salat. Ya, tetap diperintahkan untuk mengulang. Ya, adapun bab ini, kalau mengetahui, yakni mengetahui hal tersebut tidak boleh dalam sujud sahwi tersebut, merubah niatnya antara dari mau rukuk ke sujud sahwi, kalau dia mengetahui maka batal salatnya. Mafhumnya yang bisa dipahami dari penjelasan Imam An-Nawawi, kebalikannya, kalau seandainya tidak mengetahui dan dia lakukan hal tersebut, maka itu tidak batal salatnya. Yaitu tidak batal salatnya. Fa in kana qad hawa ila ruku'i wa lam yasil ila haddir raki'in jaza an yasjuda litilawati. Ya, kalau seandainya orang tersebut ya sedang berpindah. Ya, sedang berpindah untuk melakukan rukuk. Ya, afwan, dari bagian pertama tadi ya ada kekurangan dalam penerjemahan. Kalau yang pertama tadi itu sudah melakukan rukuk, sudah sampai kepada bentuk atau posisi rukuk, kemudian dia berpindah ingin melakukan sujud tilawah. Yang kedua ini baru keinginannya berpindah ketika sedang menunduknya. Ketika sedang menunduknya namun belum sampai posisi rukuk. Walam yasil ila haddir raki'in, dan dia belum sampai kepada batasan atau posisi orang-orang yang rukuk. Jaza an yasjuda litilawati. Maka orang tersebut boleh untuk sujud tilawah. Ya, yang bagian pertama tadi dia ingin melakukan rukuk dan sudah sampai posisi rukuk, kemudian dia berubah ingin sujud tilawah, ini yang tidak boleh. Yang kedua ini yang dibahas oleh Imam An-Nawawi, ketika dia sedang posisi sudah mulai turun badannya namun belum sampai posisi rukuk, kemudian dia berubah keinginannya ingin melakukan sujud tilawah. Jaza an yasjuda litilawati. Maka hal tersebut ya boleh baginya untuk sujud tilawah. Walau hawa li sujud litilawati thumma badalahu wa raja'a ila al-qiyami jaza. Ya, seandainya ya orang tersebut ya ingin menunduk untuk melakukan sujud tilawah. Ya, ingin menunduk untuk melakukan sujud tilawah. Thumma badalahu wa raja'a ila al-qiyam. Kemudian dia tampak baginya bahwa dia tidak ingin melakukan sujud tilawah dan dia justru kembali untuk berdiri lagi. Ya, kembali untuk berdiri. Ya, barangkali itu sujud tilawah yang di tengah ayat. Kemudian dia bangkit untuk berdiri lagi, jaza. Hal tersebut adalah boleh dan tidak membatalkan salatnya. Ya, kenapa? Karena hakikatnya sujud tilawah itu sunnah. Ya, sesuatu yang sunnah maka boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan di dalam salat, dan itu tidaklah berpengaruh terhadap keabsahan salat. Ya, tidak berpengaruh terhadap keabsahan salat. Berbeda kalau ya halnya kita melakukan atau meninggalkan sesuatu yang merupakan rukun salat atau wajib salat, yaitu yang baru berpengaruh terhadap keabsahan salat. Adapun ini ya maka dia tidak boleh, maka dia tidak berpengaruh terhadap keabsahan salat, karena sujud tilawah yaitu ya hanya sunnah saja, ya sunnah dari bagian salat. Amma idza asghal munfaridu bis salati liqira'ati qari'in fi sholati aw ghairiha fala yajuzu lahu an yasjuda. Ya, di bagian pertama di awal pasal ini Al-Imam An-Nawawi membahas bahwasanya seseorang sujud tilawah ya karena mendengar bacaannya sendiri. Ya, lalu bagian ya sub pasalnya beliau bahas lagi bagaimana jika seorang yang sholat munfarid di dalam sholatnya. Ya, kemudian ya dia mendengarkan bacaan qari yang lain. Ya, mendengarkan bacaan qari yang lain sedangkan dia dalam keadaan salat sendiri, tidak berjamaah sebagai imam, tidak pula sebagai makmum. Namun dia mendengar ya qari yang lain. Ya, seorang qari yang lain baik di dalam salat atau di luar salat. Ya, misalnya saja si makmum ya sedang salat sunnah, namun ada jamaah yang kedua yang di situ membaca ayat sajdah, mendengar bacaan qari yang lain dalam keadaan sholat atau si qori yang lain itu di luar sholat. Apakah boleh baginya untuk sujud karena mendengar qori yang lain tersebut sedangkan dia dalam posisi sholat? Fala yajuzu lahu an yasjud. Ya, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, tidak boleh baginya untuk sujud. Ya, tidak boleh baginya untuk sujud. Kenapa? Karena dia sedang sibuk juga melakukan amalan sholat. Ya, melakukan amalan sholat. Ya, inna fi sholati syughla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam salat tersebut itu ada kesibukan, yakni ya orang, seseorang hanya melakukan ya amalan-amalan yang disyariatkan yang berdasarkan salat yang ia lakukan. Ya maka ketika imam yang lain sujud tilawah atau imam yang lain bahkan sujud sahwi misalnya, sedangkan salatnya tidak berhubungan dengan salat orang lain tersebut, maka dia tidak melakukan ya hal-hal yang sebabnya dilakukan oleh orang lain, yakni baik sujud sahwi atau sujud tilawah atau lainnya. Ya maka ya tidak boleh baginya untuk sujud tilawah karena bacaan orang lain tersebut. Walau sajada ma'al ilmi batalat salatuhu. Ya kata Imam Nawawi, ya kalau seandainya ia sujud ma'al ilmi, yakni dia sujud karena di dalam keadaan salat sendirian karena mendengar bacaan ayat sajdah dari orang lain. Dia sujud dalam keadaan mengetahui bahwasanya hal tersebut tidak boleh, batalat salatuhu. Ya maka salatnya batal. Ya salatnya batal. Ya mafhumnya, kalau dia sujud dalam keadaan tidak mengetahui, maka itu tidak batal salatnya. Ya sebagaimana dalam hadis Muawiyah ibn Hakam yang berbicara di dalam salatnya, dia berbicara dalam keadaan tidak mengetahui bahwasanya hal tersebut dilarang. Ya maka tidak batal salatnya kalau tidak mengetahui. Lalu Al-Imam An-Nawawi yang melanjutkan pembahasannya bagaimana seseorang yang salat ya di dalam suatu jamaah. Ammal musalli fi jama'atin fa in kana imaman fa huwa kal munfaridi. Ya adapun orang yang salat di dalam suatu jamaah, jika dia sebagai imam, fa huwa kal munfaridi, maka hukumnya sebagaimana orang yang salat sendirian, yakni dia sujud tilawah karena bacaannya sendiri dan tidak boleh dia sujud tilawah karena mendengar bacaan orang lain. Ya, seorang imam maka hanya berpatokan terhadap bacaannya sendiri. Ya, tidak boleh dia ya sujud atau berpatokan kepada bacaan orang di luar salatnya atau orang yang di luarnya karena dia sebagai imam. Wa idza sajada al-imamu li tilawati nafsihi wajaba 'ala al-ma'mumi an yasjuda ma'ahu. Ya, seandainya seorang imam ya baca seorang imam sujud karena bacaan yang ia baca sendiri, yakni seorang imam membaca ayat sajdah dan imam tersebut sujud. Wajib 'ala al-ma'mumi an yasjuda ma'ahu. Ya wajib bagi seorang makmum untuk sujud bersamanya. Ya, seorang makmum wajib dia mengikuti apa yang dilakukan oleh imamnya. Ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hadis yang sudah masyhur, hadis dari Anas bin Malik, "Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi." Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Wa idza qala sami'allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamdu. Ya, jika imamnya bertakbir maka bertakbirlah, jika imamnya ruku' maka ruku'lah, jika imam yang mengucapkan sami'allahu liman hamida ucapkanlah rabbana wa lakal hamdu. Sebagian riwayat wa idza sajada fasjudu, jika imamnya sujud maka sujudlah. Ya, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang menunjukkan ya wajibnya seorang makmum mengikuti imamnya. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah sahih Muslim, ya menunjukkan wajibnya seorang makmum untuk mengikuti imamnya fit takbiri wal qiyami wal qu'udi wal ruku'i was sujud. Ya, dalam takbir, dalam berdiri, dalam duduk, dalam ruku' maupun dalam sujudnya, intinya dalam perbuatan-perbuatan salat yang dilakukan oleh imamnya. Ya, wajib seorang makmum untuk mengikuti imamnya. Fa in lam yaf'al batalat salatuhu. Ya, seandainya si makmum tidak mengikutinya, batalat salatuhu, maka salatnya batal. Ya, maka salatnya batal. Kenapa? Karena dia melanggar sesuatu hal yang wajib. Ya, melanggar sesuatu hal yang wajib di dalam salatnya. Bagaimana seandainya seorang imam ya berbeda mazhab dengan makmumnya? Yakni misalnya seorang imam menganggap bahwasanya tempat tersebut ada ayat sajdah, ya namun makmumnya tidak menganggap bahwasanya tempat tersebut merupakan ayat sajdah, seperti di ayat-ayat sajdah yang itu diikhtilafkan oleh para ulama, yakni bagian kedua dari surat Al-Hajj dan juga surat Sad. Ya, di situ ada khilaf para ulama. Bagaimana seandainya si imam ya bermadhab bahwasanya di situ ada sujud, sedangkan si makmum bermadhab bahwasanya itu tidak ada sujud. Ya sudah dibahas oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ya baiknya si makmum tersebut menunggu. Ya si makmum tersebut menunggu hingga imamnya sujud dan kemudian bangkit lagi. Dia ketika ini maka tidak batal. Ya ketika ini maka tidak batal. Namun jika si imam dan makmumnya bermadhab yang sama, yakni bermadhab bahwasanya di tempat tersebut memang ada sujud, namun makmum tidak mengikuti imam. Ya, namun makmum tidak mengikuti imam, maka ketika itu ya batal salat si makmum tersebut. Fa in lam yasjudil imamu lam yajuz lil ma'mumi an yasjuda. Fa in sajada batalat salatuhu. Ya seandainya ya si imam tadi membaca ayat sajdah, ya namun beliau yakni imamnya itu tidak sujud. Ya imamnya tidak sujud karena memang ya sujud hanya sunnah muakkadah. Ya menurut pendapat jumhur para ulama, lam yajuz lil ma'mumi an yasjuda, maka tidak boleh bagi si makmum untuk sujud. Ya tidak boleh bagi si makmum untuk sujud. Fa in sajada batalat salatuhu. Seandainya si makmum itu sujud padahal imamnya tidak sujud, maka dia ya salatnya batal. Ya salatnya batal. Kenapa? Karena ya seorang makmum berkewajiban untuk mengikuti imamnya. Ya ini terutama perlu diwaspadai bagi seseorang misalnya yang bermadzhab Hanafi. Ya bahwasanya dia berpendapat bahwa sujud tilawah itu wajib, sedangkan jumhur ulama yang mengatakan sujud tilawah itu sunnah muakkadah. Ya sehingga ditinggalkan itu tidak mengapa dan tidak berpengaruh terhadap keabsahan salatnya. Ya maka jangan dia menyelisih imamnya kemudian dia sujud. Ya, kemudian dia sujud karena hal tersebut ya bisa ya membatalkan salatnya. Walakin yustahabbu an yasjuda idza faragha min as-salati wa la yata'akkalu. Ya namun dia disunnahkan ya untuk sujud setelah dia selesai dari salatnya, namun hal ini wa la yata'akkalu, tidaklah ya begitu ditekankan. Ya tidaklah begitu ditekankan. Ya kalau tadi berbeda antara ya posisi si imam dan si makmum, namun yang tidak melazimkan batalnya salat. Ya, yang tidak melazimkan batalnya salat. Ya disunnahkan untuk sujud sahwi. Karena sujud sahwi ya dalam mazhab Syafi'i itu disyariatkan karena meninggalkan sesuatu hal yang sunnah muakkadah. Ya bukan meninggalkan sesuatu yang sunnah ghairu muakkadah. Adapun sunnah ghairu muakkadah jika ditinggalkan maka itu tidak disyariatkan untuk sujud sahwi menurut madhab Imam Syafi'i dan Imam Malik. Walau sajada al-imamu walam ya'lam al-ma'mumu hatta rafa'a al-imamu ra'sahu min as-sujud fa huwa ma'dhurun fi takhallufihi. Ya seandainya imamnya sujud. Ya walam ya'lam al-ma'mum, namun makmumnya tidak mengetahui. Ini amat mungkin terjadi ketika makmumnya buta atau ketika ya saf para wanita yang di situ ada hijabnya. Ya, imam membaca ayat sajdah yang itu tidak diketahui oleh si makmum. Ya, makmum wanita misalnya. Imamnya sujud. Ya, makmum para wanita atau orang yang buta tidak mengetahui bahwa itu ayat sajdah dan tidak mengetahui bahwasanya si imam sujud. Ya, tidak tahu. Ya, makmum tidak mengetahui hatta rafa'al imam. Ya, kemudian imamnya sudah mengangkat kembali kepalanya dari sujud tilawah. Maka bagaimana makmum yang tertinggal ini? Ya fahuwa ma'dzurun fi takhallufihi. Maka si makmum itu yang mendapat uzur karena ketinggalannya. Yakni apa? Karena dia ya tidak mengetahui keadaan si imam karena buta atau karena berada di balik hijab, mungkin juga terjadi bagi orang yang agak jauh dari imamnya. Ya, maka dia mendapat uzur dari ketinggalannya tersebut. Wala yajuzu lahu an yasjuda, dan tidak boleh baginya untuk sujud ketika imamnya sudah mengangkat kepalanya. Ya, ketika imamnya sudah mengangkat kepalanya dan masuk ke rukun yang lainnya, maka tidak boleh bagi si makmum untuk ya dia sujud sendiri. Ya, tidak boleh untuk sujud. Walau alima wal imamu ba'du fis sujudi wajabas sujudu. Ya seandainya dia mengetahui setelah sebelumnya dia tidak mengetahui bahwa si imam membaca ayat sajdah dan sujud tilawah. Kemudian dia mengetahui misalnya dengan melihat. Ya, dia melihat keadaan. Si wanita misalnya dia melihat dia dari celah hijabnya. Oh, mengetahui ternyata si imamnya sedang sujud tilawah. Ya, wal imamu ba'du fi sujud, dan imamnya masih dalam keadaan sujud. Wajabat sujudu, maka ketika itu wajib baginya untuk sujud. Ya, wajib baginya untuk ya sujud tilawah mengikuti imam. Falau hawa ila sujudi farafa'a al-imamu wa huwa fil huwi rafa'a ma'ahu wa lam yajuzis sujud. Ya, seandainya ya si imam si makmum ini yang tadinya tidak mengetahui kemudian dia mengetahui. Ya, kemudian dia mengetahui dan ingin melakukan sujud. Hawa ila sujud, kemudian dia turun hendak melakukan sujud tilawah, farafa'a al-imam. Namun kemudian imamnya sudah mulai mengangkat kepalanya dari sujud. Ya, rafa'a ma'ahu wa lam yajuzis sujud, maka ketika imamnya sudah mengangkat tersebut, ya tidak boleh bagi si makmum ini untuk ya kemudian sujud sujud tilawah, tapi dia ikut mengangkat bersama imam, ya tidak boleh baginya sujud. Ya, kenapa? Karena sujud tilawah ini memang sesuatu yang disyariatkan ya dengan sebab, dan sebabnya itu bitaqib, yakni apa? Sesaat dibacanya ayat sujud tilawah. Ya, tidak boleh dia berbeda jarak dengan yang jauh. Kalau dengan imam maka tidak boleh dia ya ada ketinggalan di situ dari imamnya. Ya, karena perbuatan makmum itu mengikuti perbuatan imamnya. Ya, tidak boleh dia terselang ya jarak dari perbuatan imamnya. Nanti akan dibahas setelah pasal ini bagaimana kalau perbedaan antara atau selang waktu antara pembacaan ayat sajdah dengan sujud tilawah, apakah masih disyariatkan atau tidak. Insyaallah pasal setelah ini. Kalau sudah ada imam maka dia tidak boleh melakukan ya sujud sahwi ketika si imamnya itu sudah bangkit. Karena itu menandakan bahwasanya di situ sudah ada ya jeda yang sudah berpindah kepada perbuatan salat lainnya. Wa kadza dha'ifu alladhi huwa ma'al imam idza rafa'al imamu qabla bulughi dha'ifi ila sujudi. Begitu pula orang yang lemah. Ya, orang yang lemah maka biasanya dia gerakannya lambat. Ya, dia tidak ya secepat orang yang sehat. Ya, ketika ya seperti itu pula orang yang lemah dan dia bersama imamnya, dia lambat mengikuti imamnya dan imamnya sudah mulai mengangkat. Ya, imamnya sudah mulai mengangkat kepalanya sebelum sampainya si orang lemah ini dalam keadaan sujud tilawah. Ya, maka hukumnya sama seperti pertama tadi. Yani walaupun dia orang yang memiliki udzur, namun ketika imamnya sudah mulai mengangkat sebelum dia sampai kepada posisi sujud, maka dia ikut mengangkat bersama imam. Ya, di suratil imami wa but'il ma'mumi yarji'u ma'ahu wa la yasjud. Ya, dia ya melakukan hal tersebut, yakni imamnya sudah mengangkat sebelum dia sampai sujud karena cepatnya imam atau karena lambatnya si makmum yang lemah ini. Yarji'u ma'ahu, maka si makmum ini ya kembali berdiri. Ya, kembali berdiri dan dia tidak sujud. Dia tidak sujud tilawah ketika imamnya sudah bangkit. Wa amma idza kana al-musalli ma'muman. Adapun ya jika orang yang salat itu adalah seorang ya makmum. Ya, seorang makmum, fala yajuzu an yasjuda liqira'ati nafsihi. Ya, maka tidak boleh seorang makmum dia sujud karena bacaannya sendiri. Ya, posisi makmum, ya maka dia mendengarkan bacaan imam dan dia melakukan ya apa yang dilakukan oleh imamnya. Ya, bahkan tidak boleh bagi si makmum secara hukum asal tidak boleh bagi si makmum untuk membaca sendiri. Ya, untuk membaca sendiri dalam salat jahr. Ya, tidak boleh bagi si makmum untuk membaca sendiri dalam salat jahr surat yang ada ayat sajdah. Tidak boleh. Al-Fatihah tidak ada ayat sajdah. Ya. Namun bagi seorang makmum yang dia salat jahr bersama imamnya, secara hukum asal tidak boleh dia membaca ayat ada ayat sajdah dengan bacaannya sendiri. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Mali unaza'ul Qur'an." Ya, dalam hadis Abu Hurairah, pernah Nabi SAW membaca di dalam salatnya, kemudian ada sahabat yang ikut membaca. Kemudian Nabi SAW bersabda, kenapa aku dikalahkan dalam bacaan Al-Quran? Ya'ni, Nabi SAW membaca Al-Quran, kok ada orang yang kembali juga membaca Al-Quran? Ya, fantahan nasu anil qiraati fima yajharu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian salah seorang rawi hadis yakni Imam Az-Zuhri, ya, sebagian riwayat dia memasukkan ini ke lafaz hadis, maka itu mudraj. Yang lebih tepat ini perkataan Az-Zuhri sebagaimana riwayat dalam Musnad Imam Ahmad. Ya, maka ketika Nabi SAW bersabda seperti itu, fantahan nasu anil qiraati fima yajharu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka manusia ya berhenti membaca dari salat di dalam salat yang Rasulullah SAW menjaharkan bacaannya. Ya, hadis ini sahih, riwayatkan Imam Malik dalam ya Muwatta'nya, Imam Ahmad dalam Musnadnya, dan para imam Ashabus Sunan dalam Sunan mereka. Ya, Nabi SAW melarang para sahabat untuk ya melawan bacaan Nabi SAW dengan bacaannya sendiri, maka tidak boleh ya makmum itu membaca sendiri. Atau ketika sholat sirriyah misalnya, diizinkan bagi makmum untuk membaca sholat sendiri, untuk membaca sendiri, namun tidak diizinkan untuk sujud tilawah sendiri ketika si makmum ini membaca ayat sajdah. Ya, membaca ayat sajdah dia tidak diizinkan untuk sujud sendiri karena si makmumnya, si imamnya tidak sujud. Ya, intinya ya seorang makmum baik dia sujud tilawah atau tidak sujud tilawahnya, maka dia mengikuti imamnya. Ya, mengikuti imamnya. Wala liqiraati ghairi imamihi. Ya, dan juga tidak pula dia sujud tilawah karena bacaan orang yang bukan imamnya. Ya, orang yang bukan imamnya. Yakni misalnya seorang jamaah kedua, ada imam, ada makmumnya, dan si makmum mendengar orang yang di masjid yang lainnya di luar sholat sedang membaca ayat sajdah. Ya, maka tidak boleh pula bagi si makmum untuk sujud tilawah karena bacaan orang yang bukan imamnya tersebut. Ya, maka tidak boleh. Fa in sajada batalat salatuhu. Kalau seandainya dia sujud karena mendengar ya bacaan orang yang bukan imamnya atau karena bacaannya sendiri akan ayat sajdah, batalat salatuhu, maka salatnya batal. Wa yukrahu lahu qira'atu as-sajdah wa yukrahu lahu al-isgha'u ila qira'ati ghairihi. Ya, bahkan kata Imam An-Nawawi, dimakruhkan bagi si makmum tersebut untuk membaca ayat sajdah sendiri. Ya, untuk membaca ayat sajdah di dalam salat sirriyah sendiri. Begitu pula dimakruhkan bagi si makmum untuk membaca ayat sajdah di dalam salat jahriyah selain Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah di situ ada ya dalil yang lain bahwasanya diizinkan untuk membaca Al-Fatihah. Yani hadis Ubadah bin Shamit, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan juga hadis yang disahihkan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaut dalam Musnad Imam Ahmad, diriwayatkan juga Imam An-Nasa'i dalam Sunannya dan Ibnu Hibban dalam Sahihnya, ya la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Ya, jangan kalian lakukan yakni membaca di belakang Nabi SAW kecuali Al-Fatihah, karena tidak sah salat bagi orang yang tidak membacanya. Ya, maka ya justru dimakruhkan bagi si makmum untuk membaca sendiri surat yang di situ ada ayat sajdah. Ya, yang dibolehkan adalah dia membaca sendiri Al-Fatihah. Wa yukrahu lahu al-isgha'u ila qira'ati ghairi imamihi, dan juga dimakruhkan bagi si makmum tersebut dia untuk mendengarkan bacaan yang bukan imamnya. Ya, tidak dimakruhkan dia untuk mendengar bacaan yang bukan imamnya. Bagaimana seandainya si makmum ya tidak mendengar bacaan imamnya? Ya, apakah karena hujan atau suara si imam tidak terdengar karena jauhnya? Bagaimana si makmum? Ya, dia tidak mendengar. Maka di sini dia membaca, namun jangan ya hendaknya tidak membaca ayat sajdah. Ya, boleh dia membaca sendiri, namun walaupun itu dalam sholat jahriyah, namun dia tidak mendengar bacaan imamnya, maka dia membaca sendiri namun bukan ayat sajdah. Ya, wallahu alam. Ya, ini yang bisa kita bahas ya sampai saat ini. Masya Allah, dalam pembahasan ya beberapa ya pasal dan sub pasal di sini, Al-Imam An-Nawawi rahimahu ta'ala membawakan ya beberapa masalah dengan lafaz yang begitu ringkas, yang hakikatnya ya pembahasan ini, penjabaran ini bisa dibahas ya panjang di kitab-kitab fikih yang lebih besar sekali. Namun beliau bawakan dengan ya lafaz-lafaz yang begitu ringkas. terkait fikih-fikih yang ya barangkali ya seseorang dapati hal tersebut ya dalam salat dalam dan interaksi dengan ayat sajdah. Ya ini kitab yang memang ya amat bermanfaat bagi seseorang. Lihat bagaimana Imam Nawawi yang mengumpulkan berbagai macam masalah ya, dengan lafaz-lafaz yang begitu ringkas. Baik. Demikianlah sahabat Ismail Radio, lanjutan di sesi kedua ini dari hukum-hukum yang berkaitan dengan sujud tilawah di dalam salat, baik salat yang jahr atau yang sir atau yang atau salat sendirian atau salat bersama jamaah. Dan untuk Anda para sahabat Ismail Radio, saat ini kami berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Anda bisa menghubungi kami di 0218499434 atau di nomor handphone 0852627747774. Sekali lagi di 0218499434 atau di nomor handphone 0852627747474. Belum ada pertanyaan yang masuk, mungkin kita ke kesimpulan terlebih dahulu, Ustaz. Alhamdulillah, ya pada pagi hari ini ya kita bisa membahas ya apa yang dibahas oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya, yakni tentang yang meringkas saja atau mencukupkan bacaan 1-2 ayat saja ya terhadap yang di situ di antara ada ayat sajdah, apakah boleh atau tidak. Al-Imam An-Nawawi dan ini mazhab Syafi'i membolehkan hal tersebut. Ya namun ya dinukil juga dari ya para salafus saleh yang lainnya, bahkan di situ tidak sedikit para salafus saleh yang memakruhkan hal tersebut karena memang tidak pernah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun para salafus saleh lainnya. Bahkan sebagian ulama tabi'in seperti Sa'id bin Musayyib mengatakan bahwasanya itu diada-adakan oleh manusia. Wallahu alam, ya baiknya hendaknya kita tidak melakukan hal tersebut, dan ketika kita salat membaca sebagaimana yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dalam salat pendeknya maka bacaannya pendek. Ya maka kalau mau memanjangkan bacaan maka itu di dalam salat sunnah, dalam qiyamul lail atau salat sunnah lainnya baru itu ya silahkan bagi orang yang ingin memanjangkan bacaannya. Dan dalam salat sendiri ya seorang makmum ya dia boleh dia untuk sujud tilawah karena bacaannya sendiri. Ya karena bacaannya sendiri. Adapun ya seseorang yang dia bersama jamaah maka si makmum itu bersama selalu bersama imamnya dalam sujud tilawah. Jika imamnya sujud tilawah maka si makmum pun sujud tilawah. Jika imamnya tidak sujud tilawah maka tidak boleh bagi si makmum untuk sujud tilawah. Jika imam sujud tilawah si makmum terlambat maka ya tidaklah mengapa bagi si makmum tersebut luput dari sujud tilawah, namun tetap disyariatkan ya yang disyariatkan baginya adalah mengikuti imamnya, mengikuti imamnya untuk mengangkat ya, dan janganlah ya si makmum dia menyelisihi imamnya dalam perbuatan salat tersebut. Ya karena dia menyelisihi imamnya dalam perbuatan salat dalam keadaan dia mengetahui maka itu bisa membatalkan salatnya. Ya wallahu alam, ya ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Ya kurang lebihan mohon maaf, apabila ada yang benar maka itu dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun yang salah maka itu dari saya pribadi dan dari syaitan.